Hadis ke-27. Ain Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. Wa 'an Wabisah bin Ma'd radhiyallahu anhu qala: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن دري النوس بن سمعان رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda kebajikan itu adalah baiknya budi pekerti dan dosa adalah apa-apa yang terlintas di hatimu dan engkau tidak suka diketahui orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan adalah apa-apa yang tentram jiwa padanya dan tentram pula hati. Sedangkan dosa adalah apa-apa yang syak dalam jiwa dan ragu-ragu dalam hati. Walaupun orang-orang memberikan fatwa padamu dan mereka membenarkannya. Ini adalah hadis hasan yang kami riwayatkan dalam musnad dua imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.